Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وسلم اما بعد sebutkan beberapa faedah dari pertemuan yang terdahulu. Mujahid, apa di antara faedah? Mencela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semasa hidup beliau ini kadang dimaafkan sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi setelah beliau meninggal, ini tidak ada yang bisa memaafkan. Ini diambil dari kemarin ucapannya Sa'ad ibn Mu'ad. Maksudnya orang yang mengganggu Rasulullah, ini hukumannya dibunuh. Apalagi faedahnya Abdullah. Rasulullah SAW dalam mengucapkan atau memberikan pilihan itu mendahulukan bara'ah, mendahulukan bara'ahnya Aisyah, karena memang yang tertetapkan dalam benak beliau memang Aisyah radhiyallahu taala anha memang tidaklah berzina. Tapi di dalam sebuah persidangan itu enggak cukup, butuh adanya bukti. Butuh adanya bukti dari para saksi dan juga yang semisalnya. Enggak cukup Rasulullah berbaik sangka kepada Aisyah. Apalagi Sydney. Ini kok yang dalam kok kayak enggak bunyi? Apalagi faedahnya? Tanpa menukil sandarannya, tanpa menukil narasumber, ketika memang tidak dibutuhkan. Bolehnya dalam sebuah kasus untuk tidak menyebutkan narasumber ketika tidak dibutuhkan, atau ada tujuan lain untuk menutupi dan yang semisalnya, maka ini boleh. Diambil dari mana ini? Dari ucapan Balaghani. Apalagi faedahnya Wahyu? Apa? Dalam menghakimi tidak boleh pandang bulu, tidak boleh pandang keluarga. Bahkan harus adil, harus disamakan, harus disamaratakan, baik itu keluarga atau kawan maupun lawan. Apalagi Malik faedahnya? Hendaknya seseorang menyelesaikan masalah dengan adab, dengan tenang. Diambil dari mana ini? Diambil dari mana? Dari apa? Dari duduknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau duduk dulu untuk menyelesaikan secara baik-baik. Perhatikan anak-anak. Ramai tak lempar ini. Apalagi faedahnya, Dul? Salah satu sebab untuk mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala adalah i'tiraf. Apa itu i'tiraf? Apa jenis i'tiraf itu? Nunggu kau baca lama kali. Apa i'tiraf? Apa arti i'tiraf? Apa Zul? I'tiraf itu apa? I'tiraf keutamaan mengaku. I'tiraf ya mengaku. I'tiraf itu mengaku. I'tiraf itu pengakuan. Maka seorang yang mengaku itu insya Allah akan mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Apalagi faedahnya, Hamdan? Seorang yang terjatuh dalam kesalahan walaupun dia belum bisa bertaubat, ini hendaknya mengaku terlebih dahulu. Karena apa ya ikhwan? Karena maklumat di dalam hati kita itu nanti akan mendorong terhadap jawarih kita. Pengetahuan yang kita ketahui itu nanti akan mendorong anggota badan kita untuk kepada apa yang kita ketahui. Kalau kita mengetahui itu salah, maka lama-kelamaan badan kita akan terdorong untuk meninggalkannya. Lain halnya jika kita mengaku meyakini itu benar, maka tidak ada keinginan sedikit pun dari anggota tubuh untuk menjauhinya. Itulah pentingnya i'tiraf. Seorang itu mengaku supaya maklumatnya benar. Dia hanya salah secara amal, secara praktek, tidak salah secara teori. Karena bahayanya kalau orang itu salah secara praktek dan juga salah secara teori, itu bahaya. Makanya kesalahan itu ada amali, ada ilmi. Kesalahan itu ada dua, amaliyun wa ilmiyun. Kesalahan yang amali itu kesalahan dalam praktek. Kesalahan ilmi itu kesalahan dalam maklumat, salah dalam menggambarkan, salah dalam mengira, salah di dalam menalar suatu perkara. Itu kesalahannya ilmi. Maka daripada seorang itu salah dua-duanya, lebih baik secara ilmu dia tidak salah meskipun dalam prakteknya kadang diselisihi. Lebih baik kamu melakukan maksiat dalam keadaan kamu meyakini itu maksiat daripada kamu melakukan maksiat dan kamu meyakini itu bukan maksiat. Itu. Seorang yang melakukan maksiat dalam keadaan dia meyakini itu maksiat, itu lebih mending daripada orang yang melakukan maksiat sementara dia meyakini itu bukanlah maksiat. Yang pertama ada harapan untuk bertaubat, dan yang kedua tidak ada harapan untuk bertaubat. Paham? Jadi kesalahan itu ada dua, ilmiyun wa amaliyun. Kadang orang itu salah dalam amalnya saja, dia menggambarkan sesuatu itu benar, tapi salah dalam mempraktekannya, diselisih dengan praktek. Ada juga yang salah secara ilmu dan juga salah secara amal. Kalau sudah salah secara ilmu, sudah pasti salah secara amal. Kalau menggambarkannya salah, sudah pasti mengamalkannya juga salah. Itu kesalahan ilmi dan kesalahan amali. Salah dalam mengamalkan, kadang benar dalam mengilmui. Tapi kalau sudah salah dalam mengilmui, sudah pasti salah dalam mengamalkan. Itu beberapa pelajaran dari perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nasihatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Aisyah radhiyallahu taala anha. Apalagi faedahnya, Daniel? keselamatan. Apa? Apa katanya Dil? Keselamatan. Keselamatan yang sesungguhnya adalah kejujuran. Naam. Itu beberapa fawaid yang kita sebutkan, dan kemarin yang paling utama adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang patut kita contoh, terlebih bagi seorang dai, yaitu di mana saja dan dalam posisi apa saja, dalam keadaan apapun, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah meninggalkan status beliau sebagai seorang dai. Jadi mode dai ini enggak pernah off, mode selalu mode on. Di mana saja, kapan saja, Rasulullah tetaplah sebagai seorang dai. Tetap beliau mengajak kepada kebaikan, tetap berusaha untuk menyelamatkan umat beliau. Karena perumpamaannya adalah Rasulullah itu seperti seorang yang menyalakan api, lalu banyak serangga yang hinggap di api tersebut. Maka Rasulullah bagikan orang tersebut dan umat ini seperti serangga-serangga yang hinggap di api. Rasulullah memegangi pinggang-pinggang kalian supaya kita tidak terjerumus dalam api, tapi kita yang memaksa untuk terjerumus dalam api. Jadi Rasulullah itu sangat sayang kepada umatnya, tidak ingin umatnya itu terjerumus dalam kebinasaan. Beliau mempedulikan umatnya di saat umat beliau sendiri tidak peduli dengan keselamatan mereka. Itu ya ikhwan. Maka di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih mendahulukan keselamatannya Aisyah daripada menuntut hak beliau. Yang penting Aisyah selamat, yang penting Aisyah menjadi baik. Adapun masalah hak beliau ini tidak seberapa beliau tagih. Tidak seberapa beliau tagih. Baik, insyaallah akan kita tambahi beberapa faedah, beberapa pelajaran dari ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini. Di antara faedah, di antara pelajaran yang bisa kita ambil dari ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini adalah simpelnya gaya hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mudahnya gaya hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau cukup di sini cukup tanya hasilnya, enggak perlu cerita, enggak perlu cerita panjang lebar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala tanya Aisyah langsung tanya hasil, enggak perlu tanya gimana ceritanya, sah kok kamu bisa sampai dituduh seperti itu, gimana, siapa yang nuduh, siapa yang pertama kali melihat, siapa yang pertama kali membuat tuduhan ini. Enggak perlu seperti itu. Dibuat simpel saja hidup itu, enggak perlu dibuat ruwet. Enggak perlu dibuat sulit. Cukup dibuat gampang saja. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam langsung tanya hasilnya di sini, enggak perlu panjang-panjang, enggak perlu panjang lebar. Menanyakan kronologi. Menanyakan siapa yang melihat, siapa yang menuduh, enggak perlu. Kalau memang itu iya, ya bilang saja iya, kalau enggak ya bilang aja enggak, simple. Maka inilah gaya hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau selalu mengajarkan perkara yang simple, perkara yang mudah. Dan itu adalah syariat beliau. Kata Aisyah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah dikasih pilihan antara dua hal kecuali milih yang paling mudah. Kecuali kalau perkara dosa, beliau enggak memilihnya. Maka inilah hadiyu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam menjalankan hidup. Jadi kita harus niru seperti ini, enggak perlu dibuat ruwet. Kalau ada yang mudah, kenapa milih yang sulit? Pilih saja yang mudah. Rasulullah di sini enggak banyak tanya, enggak banyak cerita. Langsung tanya hasil akhir saja. Benar apa enggak yang dituduhkan? Itu saja. Enggak perlu siapa yang nuduh, siapa yang lihat. Karena memang yang bermanfaat ini, yang bermanfaat bagi Aisyah adalah iya apa enggak, itu saja. Adapun terserah siapa yang mau nuduh, bagaimana kronologinya, itu enggak seberapa bermanfaat. Kalau orang zaman sekarang tidak. Daripada dia mengaku, dia akan tanya dulu, dia akan bulat-bulat dulu, siapa yang jawab, siapa yang ngasih tahu, siapa yang memberitakan, siapa yang gini, siapa yang gitu. Jadi lari dari kasus utama. Maka inilah gaya hidup yang simple, gaya hidup yang mudah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan itu memang syariat beliau. Sebagaimana dalam hadis masalah hilal, masalah bulan Ramadan, itu beliau mengajarkan cara yang simple, yang gampang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna ummatun ummiyah." Kita ini adalah kaum ummi yang buta huruf, enggak bisa nulis, enggak bisa baca. Asyharu hakadha wa hakadha wa hakadha. Bulan itu kadang 29, kadang 30. Simple. Cukup dengan lihat hilal. Kita adalah umat yang ummi, yang enggak bisa baca, enggak bisa nulis, buta huruf. Kata Syekhul Islam Taimiyah, ini faedah dari Pak Haris. Kata Syekhul Islam Taimiyah bahwasanya dalam ucapan Rasulullah, "Inna ummatun ummiyah," ini adalah pujian. Itu bukan mengatakan kekurangan. Kita ini umat yang enggak bisa baca, itu adalah pujian. Itu adalah madh. Di mana kata Syekhul Islam Taimiyah, karena di situ mencukupkan dengan sesuatu yang lebih gamblang, dengan sesuatu yang lebih mudah, yaitu dengan melihat hilal. Enggak perlu hisab, enggak perlu belajar ruwet-ruwet berhitung, enggak perlu macam-macam, cukup lihat hilal. Kalau kelihatan ya sudah tanggal 1. Kalau enggak kelihatan ya itmam. Itu gampang sekali. Syariatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka perkataan Rasulullah, kita adalah umat yang buta huruf, dalam makom itu adalah pujian. Di situ Rasulullah sedang membanggakan. Makanya kita bangga. Enggak punya ijazah, enggak sekolah, enggak ini, bangga. Karena mencukupkan dengan sesuatu yang lebih azhar, mencukupkan dengan sesuatu yang lebih utama, mencukupkan dengan sesuatu yang lebih mulia, yaitu syariat Allah Subhanahu wa taala. Ilmu yang syar'i, Al-Qur'an dan As-Sunnah, kita bangga menjadi anak yang enggak sekolah. Kita bangga, anak-anak kita bangga. Enggak ada yang punya ijazah, enggak ada yang sekolah. Enggak ada yang berpendidikan formal, kata mereka, kita bangga. Jadi itu bukan sebuah celaan. Itu dalilnya tadi. Ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna ummatun ummiyah." Kita adalah umat yang buta huruf. Ucapan di situ adalah pujian dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena mencukupkan diri dengan sesuatu yang lebih mulia, dengan sesuatu yang lebih gamblang, dengan sesuatu yang lebih mudah. Maka perkataan kami adalah umat yang buta huruf, itu kan dulu kita mengira itu adalah sebuah kekurangan. Ternyata itu adalah sebuah kemuliaan. Menunjukkan kesimpelan, kemudahan. Demikian juga dalam bab ilmu, kita lebih bangga dengan ilmu Al-Quran. Kita juga lebih bangga dengan ilmu As-Sunnah daripada harus capek-capek mempelajari, cari ijazah kemana-mana. Kita lebih bangga, ya ikhwan, walhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Itulah syariat beliau, lebih simpel. Adapun kemarin saya sebutkan tentang masalah tanggal 16 bulan purnama, itu ternyata memang purnama itu tidak mesti tanggal 15, bisa tanggal 14, bisa tanggal 15, bisa tanggal 16. Itu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya menyuruh dengan yang lebih simpel, yaitu dengan melihat hilal, tidak dengan memperhatikan bulan purnama. Tapi kalau secara teori dalam ilmu sains, dalam ilmu mereka, itu memang seperti itu. Bulan purnama itu memang bisa tanggal 14, bisa tanggal 15, bisa tanggal 16, tergantung jarak antara bulan astronomis sama purnama astronomisnya. Itu ya ikhwan, maka kalau secara kalender dalam kalender Hijriah versi Al-Qamar, memang purnama tahun ini pada bulan Sya'ban dan juga pada bulan Ramadan memang pada tanggal 16. Tapi kita enggak, itu cuma sebagai penyebutan saja. Kita enggak perhatian terhadap itu karena kita sudah dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan hilal. Kapan saja kita mendengar ada berita di situ ada hilal terlihat, ya kita yakini itu adalah tanggal 1. Wis simple, enggak ruwet. Enggak repot-repot. Kalau enggak ada berita, ya kita itmam. Kita juga enggak nunggu. Kita enggak nunggu berita enggak? Kemarin tuh kita ru'yah, kita sendiri enggak melihat. Ya, sampai malam kita katakan itmam. Saya yakini puasa hari Ahad gitu. Ketika ada kawan-kawan yang tanya, gimana? Ya, karena kita enggak ru'yah, enggak melihat, ya puasa hari Ahad. Tapi setelah itu di tengah malam kita dapat berita bahwasanya ada yang melihat hilal, sabata, ya kita ikut. Gampang sekali, enggak perlu repot-repot. Itulah syariatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga dalam hadis ini, beliau enggak mau yang sulit-sulit. Langsung tanya hasilnya saja, iya apa enggak Aisyah? Enggak perlu tanya siapa yang bilang, siapa yang ini kronologi, gimana ceritanya, enggak perlu panjang lebar. Itu beberapa pelajaran dalam ucapan ini. Pelajaran berikutnya adalah sedikitnya tuntutan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam enggak nuntut Aisyah yang lain, cuma nuntut tobat saja. Kalau memang iya ya tobat. Itu cukup. Rasulullah enggak nuntut Aisyah untuk minta maaf kepada Rasulullah, enggak. Wis tobat kepada Allah itu sudah cukup. Ini mengajarkan kepada kita seorang suami atau seorang istri dalam rumah tangga itu jangan terlalu banyak tuntutan. Suami juga jangan terlalu banyak menuntut kepada seorang istri. Istri juga jangan terlalu menuntut kepada seorang suami. Karena tujuan utamanya yang penting kita bisa sampai, kita bersama bisa sampai kepada keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya besok-besok kalau istrinya itu masaknya itu kurang perfect, agak kasinan, kurang pedes, itu enggak usah banyak komen. Cukup gitu aja. Enggak usah ceriwis. Enggak perlu perfect dalam segala hal. Enggak perlu menuntut seorang istri dengan banyak tuntutan harus gini, harus gitu. Enggak, yang penting tujuan kita adalah mencari keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dalam hadis ini juga terdapat ridhonya Allah itu sudah ridhonya Rasulullah. Yang penting Aisyah sudah taubat, kalau memang salah yang penting sudah taubat, ya wis, aku cukup. Jadikanlah ridho Allah subhanahu wa ta'ala sebagai keridhoanmu. Jadikanlah kecintaan Allah subhanahu wa ta'ala sebagai kecintaanmu. Kalau sudah Allah meridhoi, kamu mau menuntut apa lagi? Oh, Allah sudah ridho. Allah lah wis ridho, kamu apa jaluk apa maneh? Kamu menuntut apa lagi? Wong Allah sudah ridho. Maka Rasulullah enggak banyak tuntutan. Menjadikan tuntutan yang terbesar adalah keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah cindera mata kita. Kalau anak-anak kita sudah jadi anak baik, ya wis, itu sudah tuntutan kita enggak lebih dari itu. Istri-istri kita menjadi baik, kita enggak punya tuntutan lain. Baik kepada anak-anak kita, enggak kemudian kita tuntut harus jadi orang sukses, jadi orang kaya, jadi orang banyak duit, banyak pekerjaan, enggak. Yang penting sudah diridhoi sama Allah subhanahu wa ta'ala, kita sudah ikut ridho. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyatina qurrata a'yun. Cindera mata kita adalah dalam ketaatan. Kalau istri itu sudah taat kepada Allah, suami enggak pantas untuk menuntut lebih. Demikian juga seorang suami itu kalau sudah taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, seorang istri enggak pantas untuk menuntut lebih. Kamu punya istri yang solehah, kamu punya suami yang soleh, itu sudah kemenangan terbesar. Inilah bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita sayang terhadap istri. Seorang suami tidak hanya bercita-cita untuk menua bersama, tapi juga ingin masuk surga bersama. Inilah keluarga yang baik, keluarga yang indah. Ketika suami istri punya cita-cita bukan hanya untuk menua bersama, tapi masuk surga bersama. Kalau orang-orang awam itu cita-cita mereka ingin menua bersamamu. Kalau kita ingin masuk surga bersamamu, masalah menua atau enggak menua itu urusan Allah, umur enggak ada yang tahu. Yang penting sudah berusaha untuk masuk surga bersama, itulah wujud kasih sayang dan juga ungkapan cinta yang paling tinggi yang bisa diberikan kepada seorang keluarga. Dan kemarin ini adalah nasihat bingkisan yang terindah, karena nasihat itu adalah bingkisan yang paling berharga, sebagaimana yang sering diucapkan Syekh Yahya. Kalau beliau setelah memberi nasihat, beliau pasti bilang, walaqad nasahtuka in qabilta nasihati wan nushu aghla ma yuba'u wa yuhabu. Aku sudah memberimu nasihat, kalau memang kamu menerimanya, dan nasihat itu adalah yang semahal-mahalnya, perkara yang dijual ataupun yang diberikan. Nasihat adalah bingkisan yang paling berharga. Terakhir, dalam ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini juga ada nasihat agar seseorang mudah di dalam bertaubat, enggak perlu berbelit-belit. Kalau salah ya mengaku kemudian taubat, enggak perlu berbelit-belit. Karena banyak orang ketika mau taubat itu berbelit. Cari-cari alasan, cari-cari udzur, enggak perlu. Ini dulu sudah pernah kita sebutkan dalam pelajaran hadis Ka'ab bin Malik. Maka ini juga terulang dalam hadisnya Aisyah, fa innal abda idza tarafa tsumma tabataballahu alaihi. Enggak perlu berbelit. Di dalam bertaubat. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu taala, qalat Aisyah, falamma qada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maqalatahu, qala sadami hatta ma uhissu minhu qatratan. Maka tatkala, kata Aisyah, tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyelesaikan ucapan beliau ini, qala sadami, qala so itu arti yang paling pas itu macet. Nah itu, tertahan, macet. Ceket, langsung tek. Langsung habis air matanya. Macet, macet total. Diartikan terhenti itu juga pas, tapi ada kadang kata itu lebih mewakili, lebih pas daripada kata yang lain. Diartikan macet, langsung macet air matanya. Ini kenapa ya kawan, kata para ulama, karena kalau kesedihan ditambah dengan sedikit kemarahan, itu akan menjadikan musibah itu sangat panas, sehingga menjadikan air mata itu langsung berhenti. Karena Aisyah ini dicampur dengan shock, kaget dengan ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana Aisyah itu berharap Rasulullah itu langsung membebaskan, bukan malah ngasih pilihan gini. Paham? Aisyah sebagai seorang istri dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, satu-satunya harapan selain kepada Allah adalah kepada Rasulullah agar beliau membebaskan tuduhan ini dari Aisyah. Tapi di sini Rasulullah malah kasih pilihan. Kalau kamu bebas, ya Allah akan bebaskan. Kalau kamu salah, nah ini yang membuat Aisyah itu air matanya macet, kaget. Padahal sebelumnya mengalir deras. Dan ini terbukti, anak kalau nangis, kalau kita buat dia kaget, atau kita ajak bicara dengan pembicaraan yang lebih mengagetkan, dia akan berhenti, lupa nangisnya. Pasti dia akan jawab dan berhenti dari tangisannya. Faham tak ini? Faham. Anak nangis misalnya, minta apa gitu kan. Terus kamu katakan, tadi kamu sudah tak kasih gitu kok. Dia langsung kaget. Belum ini kena kan. Nangisnya hilang. Itu kondisinya seperti Aisyah seperti ini. Aisyah kaget. Adapun kemarin masalah yang saya janjikan, apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ragu dalam terbebasnya Aisyah? Ini ada dua pendapat dari kalangan para ulama. Dinukilkan oleh Syekhul Islam Taimiyah dalam Sharihul Maslul. Dalam Ar-Rad al-Bakri. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan bahwasanya para ulama dalam kasus Rasulullah, apakah Rasulullah ragu ataukah percaya, ini ada dua pendapat. Pendapat yang pertama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakin sama sekali tidak ragu bahwasanya Aisyah itu tidak berzina. Karena beliau tahu seluruh wanita para anbiya, seluruh istrinya Nabi ini tidak ada yang berbuat zina. Cuma karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak boleh menghakimi, memutuskan untuk dirinya sendiri dengan keputusan beliau sendiri. Demikian juga perasaan beliau ini, keyakinan beliau ini tidak cukup untuk memotong, untuk menepis isu dari orang-orang pendusta, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunggu wahyu. Nah, karena wahyu itu lama enggak turun, akhirnya beliau pun meminta saran kepada Usamah dan kepada Ali. Jadi sebenarnya Rasulullah itu yakin Aisyah enggak berzina. Cuma untuk menghadapi pendusta itu enggak cukup dengan keyakinan kita, harus dibuktikan. Itu. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada sedikit keraguan. Meskipun beliau tetap lebih memilih Aisyah itu tidak berzina, tapi agak sedikit ragu. Dan ini pendapat ini mengatakan ini adalah sebelum Rasulullah tahu wanita para nabi itu aman dari zina. Karena kalau seandainya Rasulullah itu yakin, ya enggak mungkin sampai tanya, enggak mungkin sampai minta musyawarah kepada Ali, langsung beliau langsung akan menepis. Dan beliau akan berdalil bahwasanya wanita para nabi itu enggak ada yang berbuat zina gitu. Makanya ini pendapat yang kedua ini yang wallahu alam yang kuat. Bahwasanya Rasulullah juga agak ragu, walaupun dalam benak beliau tetap enggak menuduh Aisyah, tetap yakin, tetap beliau menguatkan Aisyah itu enggak berzina, tapi agak sedikit ragu. Karena itu beliau menunggu wahyu untuk membebaskan Aisyah. Beliau menunggu wahyu untuk membebaskan Aisyah. Karena beda ya ikhwan, antara dibebaskan sama tidak terbukti, itu kadar kekuatannya kuat mana? Tidak terbukti bersalah sama terbukti tidak bersalah. Beda mana? Beda apa sama? Pak Dadang? Tidak terbukti bersalah sama terbukti tidak bersalah. Beda ya? Beda ya ikhwan. Tidak terbukti bersalah itu bisa saja salah tapi enggak terbukti gitu loh. Bisa saja berzina tapi enggak ada bukti. Itu namanya tidak terbukti bersalah. Tapi kalau benar-benar terbebas, terbukti tidak bersalah, ini sudah pasti tidak bersalah. Jadi kekuatannya beda. Makanya dikatakan oleh orang yang ulama yang berpendapat kedua ini, walau la nuzulu bara'atiha minas sama lada masyak fi amriha wa illam yathbut syai. Kalau seandainya tidak ada pembebasan dari Allah Subhanahu wa taala, tidak ada wahyu dari langit yang membebaskan Aisyah, mungkin masih bisa dicurigai walaupun tidak terbukti. Akan ada keraguan. Karena beda fafarqun baina adami tsubut wa bainal bara'ah munal munazzalah minas sama. Karena beda kadar kekuatannya. Tidak terbukti bersalah sama turun pembebasan dari langit, ini beda kadar kekuatannya. Seseorang tidak terbukti bersalah, mungkin ada masih bisa dilakukan bersalah, cuma enggak terbukti gitu aja. Tapi kalau sudah terbukti tidak bersalah, ini sudah turun pembebasan dari langit. Apa yang menjadikan beda dua hukum ini? Kalau belum terbukti bersalah, itu hukumannya sekedar dicambuk. Orang yang menuduh orang berzina, kalau tidak bisa membuktikan, ini hukumannya cambuk. Tapi ketika sudah turun bara'ah dari Allah Subhanahu wa taala, sudah dibebaskan oleh Allah dari langit bahwasanya Aisyah enggak berzina, kok masih nuduh? Kafir. Ini bedanya hukumannya. Makanya sebelum turun bara'ah dari Allah Subhanahu wa taala, sebelum turun ayat tentang kebebasan Aisyah dari perbuatan zina, itu seseorang hanya dihukumi sebagai qadhif, sebagai seorang penuduh, hukumannya cambuk. Tapi kalau setelah turun ayat ini masih saja menuduh, hukumannya kafir, karena dia membantah ayat, mendustakan ayat. Maka kadar kekuatannya beda antara tidak terbukti bersalah sama terbukti tidak bersalah. Bisa bedakan kan? Tidak terbukti itu mungkin bisa salah, cuma enggak ada bukti gitu aja. Seperti kasus pencurian. Mungkin ya bisa kamu kayaknya nyuri, tapi enggak ada yang tahu, enggak ada yang membuktikan. Masih ada keraguan-raguan. Tapi kalau sudah terbukti tidak bersalah, seperti loh, waktu kejadian saya enggak di situ, saya pulang. Nah, ini terbukti enggak bersalah. Itu beda kadar kekuatannya. Itu ya ikhwan, maka inilah bedanya. Adapun kasusnya Aisyah ini bukan hanya terbukti tidak terbukti bersalah, bahkan terbukti tidak bersalah. Aisyah terbukti tidak berzina, bukan hanya tidak terbukti berzina. Tapi sudah kasusnya itu sudah naik menjadi terbukti tidak berzina, yaitu dari persaksian Allah Subhanahu wa taala langsung turun dari langit. Jadi kata orang yang berpendapat kedua ini, kalau seandainya enggak ada berita dari langit, mungkin orang itu masih agak ragu-ragu. Engko nang jangan-jangan benar Aisyah itu berzina, jangan-jangan benar tuduhannya, walaupun tidak terbukti. Tapi sudah ada, ketika sudah ada pembebasan dari langit, bahwasanya Aisyah terbukti tidak bersalah, maka enggak boleh ada sisa keraguan dalam hati kita. Barang siapa yang setelah turun ayat ini masih ragu, tidak yakin, jangankan nuduh Aisyah, ragu saja bahwasanya Aisyah berzina, ini kafir. Karena dia ragu dengan ayat, meragukan berita dari Allah, itu hukumannya kafir, dihukumi kafir. Itulah tadi ringkasan dari perselisihan para ulama, apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini ragu atau tidak ragu. Pendapat yang pertama mengatakan Rasulullah tidak ragu dan Rasulullah yakin Aisyah tidak berzina. Pendapat ulama yang kedua, Rasulullah agak sedikit ragu, tapi beliau tetap merojihkan, dalam hati beliau tetap menyuarakan bahwasanya Aisyah tidak berzina. Itulah pendapat para ulama yang dinukilkan oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah dalam kitab beliau, dalam karya beliau Ar-Radd 'ala al-Bakri. Tayib, kita lanjut. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu taala qalat Aisyah faqultu li abi ajib Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anni fi ma qala. Faqala abi wallahi ma adri ma aqulu li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Faqultu li ummi ajibi rasulallah sallallahu alaihi wasallam fi ma qal. Qalat ummi wallahi ma adri ma aqulu li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Kata Aisyah, setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengucapkan ucapan beliau itu, maka macetlah air mataku, terhentilah air mataku. Maka aku katakan kepada bapakku, siapa bapaknya Aisyah? Yes. Abu Bakar. Jawablah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayah, tolong jawabkan Rasulullah dari pertanyaan beliau. Fima qol, terhadap apa yang beliau katakan? Maka lihat jawabannya Abu Bakar, faqala abi wallahi ma adri. Jawabannya bapaknya, sungguh demi Allah, aku enggak tahu apa yang hendak aku katakan kepada Rasulullah, Nak. Saya enggak bisa jawab. Maka Aisyah berpaling kepada ibunya, faqultu li ummi ajibi, ibu tolong jawabkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap apa yang beliau katakan, terhadap apa yang beliau tanya, jawab bu. Jadi Rasulullah, Aisyah minta jawab bapaknya, ayah, abi, tolong jawabkan Rasulullah. Kata abinya, enggak bisa, saya enggak bisa jawab. Maka Aisyah berkata kepada ibunya, ummi, tolong jawabkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qalat ummi, maka ibunya juga mengatakan, wallahi ma adri ma aqulu li Rasulillah. Saya juga enggak tahu apa yang hendak aku jawab, Nak. Saya enggak bisa jawab. Maaf, kali ini ayah dan ibumu enggak bisa membantumu. Dalam fakroh ini saja ya kawan, terdapat banyak sekali pelajaran. Kisahnya Abu Bakar di dalam menanggapi kasusnya Aisyah radhiyallahu ta'ala anha ini sungguh terdapat pelajaran dan edukasi dalam mendidik anak yang sangat banyak sekali. Dalam ucapan ini saja terdapat banyak pelajaran yang bisa kita ambil. Pelajaran yang pertama adalah Aisyah di sini minta dijawab sama Abu Bakar sama ibunya. Ini gimana? Wong yang ditanya Aisyah kok Aisyah malah mengalirkan jawaban kepada bapak ibunya. Lah apa bapak ibunya tahu? Kan yang ditanya sama Rasulullah kan hakikatnya kamu ini benar berzina apa enggak? Lah kok Aisyah malah minta jawabkan bapaknya ini piye? Piye? Gimana ini jawabannya? Apa Abu Bakar tahu yang gaib? Kok bisa jawabkan? Apakah Ummu Ruman tahu yang gaib? Kok disuruh jawab? Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, di sini Aisyah minta dijawabkan sama kedua orang tuanya, itu adalah sebagai isyarah bahwasanya Aisyah itu enggak berzina. Bahwasanya apa yang kalian lihat di dohirku, saya ini enggak berzina, itulah batinku. Karena itulah Aisyah minta jawabkan kedua orang tuanya. Jawab, bi, jawab, mi. Kalau saya gak zina, mi. Padahal Abu Bakar dan Ummu Ruman tidak mengetahui yang gaib. Tapi maknanya Aisyah itu menyuruh supaya kedua orang tuanya itu membela Aisyah. Bahwasanya yang batin kejadian hakikatnya itu ya sebagaimana yang dilihat. Bahwasanya Aisyah gak berzina. Itu maknanya. Kalau gak gitu gak akan jalan ini. Kok bapaknya disuruh menjawab. Wong perkataan seperti ini enggak bisa dijawab kalau enggak pelakunya. Itu kata Al-Hafidz Ibnu Hajar. Jadi, ini adalah permintaan kepada Aisyah untuk membela dirinya bahwasannya apa yang keadaan hakikat perkaranya adalah sebagaimana yang zahir di mata mereka berdua. Karena di mata kedua orang tuanya Aisyah adalah anak yang baik. Itulah hakikatnya. Saya juga seperti itu dalam batin. Tolong jawabkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faham? Itulah kenapa Aisyah minta dijawabkan. Itu ya, kawan. Maka dalam kisah ini terdapat bolehnya meminta pembelaan ketika kamu memang benar-benar benar. Bolehnya meminta pembelaan ketika memang kamu adalah posisi benar, boleh kamu minta dibela. Walaupun sebenarnya enggak perlu. Sebenarnya kalau kamu itu benar enggak usah dibela. Enggak usah dibela siapapun enggak apa-apa, enggak akan berbahaya. Karena kamu sudah bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Cuma Aisyah kan wong wedok, ya maklum. Nanti insya Allah akan ada pelajaran anak laki-laki itu enggak perlu minta pembelaan, enggak perlu dibela. Yang penting kalau dia benar, Allah pasti akan bela. Walaupun seluruh manusia enggak ada yang bela, Allah pasti akan membela kalau kamu itu benar. Dalam hadis ini juga terdapat bolehnya wikalah, yaitu mewakilkan. Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, ini adalah meminta wakil untuk dijawabkan. Dan juga terdapat adab untuk mendahulukan orang yang lebih tua dalam menjawab. Kalau kamu di dalam suatu majelis, kalau ada sebuah pertanyaan, bukan majelis gini, kalau majelis gini pertanyaan ya tergantung gurunya. Kadang yang ditanya yang kecil ya gak apa-apa, yang kecil yang jawab. Tapi misal dalam majelis ngobrol, terus ada yang ditanya, ada yang lebih besar, itu adabnya itu yang kecil jangan ngomong duluan. Biarkan yang tua yang ngomong. Kabir-kabir kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mendahulukan yang lebih tua untuk ngomong. Aisyah mendahulukan kedua orang tuanya untuk ngomong. Dalam hadis ini juga terdapat pelajaran adabnya Aisyah terhadap suami maupun kepada kedua orang tuanya. Di mana beliau tidak buru-buru jawab tapi minta dijawabkan. Kalau wanita zaman sekarang boro-boro minta dijawabkan. Suaminya belum selesai ngomong wis dibantah tiga jilid. Sudah dibantah habis-habisan. Itu rata-rata wanita zaman sekarang karena saking beraninya dengan suami, saking beraninya, saking lancangnya, kadang suami belum selesai ngomong, bantane wis siap. Maka ini adab istri yang baik, jangan gampang bantah suami, ojo bantahan nang bojo. Jangan menjadi istri yang suka membantah terhadap suami. Aisyah aja enggak buru-buru bantah, minta dibantahkan. Kalau wanita zaman sekarang dituduh gini, kamu benar zina apa enggak? Wah, ya langsung wek, bantah banyak. Itu ikhwan, ini pelajaran adab. Dan dalam hadis ini juga terdapat adab Abu Bakar dan juga Ummu Ruman di depan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau enggak berani bilang apa-apa. Enggak berani lancang terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan perbuatan keduanya ini adalah menjadi takkid, menjadi penguat terhadap perintahnya Rasulullah. Ya jawaban dhewe lho, Nak. Kamu yang tahu. Ya jawab lho, ya jawab. Gimana? Yang jujur gimana? Yang benar gimana? Gitu. Maka keduanya enggak berani melangkahi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, enggak berani melancang membuat jawaban terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih. Dan ini juga terdapat pelajaran adab, kata Al-Hafidz Ibnu Hajar. Sebenarnya keduanya itu tahu anaknya itu enggak berzina, anaknya itu terbebas, itu tahu. Tapi mereka berdua enggak suka memuji dan mentazkiyah anaknya. Annahuma kariha an yuzakkiya waladahuma, kata Al-Hafidz Ibnu Hajar. Abu Bakar dan Ummu Ruman ini enggak seneng, enggak pengen. Mereka membenci untuk memuji anaknya. Dan ini adalah pelajaran adab yang sangat bagus. Jadi orang tua itu jangan suka memuji-muji anaknya, membela-bela anaknya, ini jangan, itu perbuatan yang buruk. Orang yang terhormat itu enggak mudah-mudahan, enggak gampang-gampangan untuk mentazkiyah anak. Oh, anakku enggak gitu kok, anakku baik, anakku enggak nakal, anakku enggak berbuat ini, enggak berbuat itu. Tapi dari keduanya ini terdapat pelajaran yang sangat berharga, yaitu di mana Abu Bakar dan Ummu Ruman membiarkan Aisyah, biarkan fakta yang membela anakmu, biarkanlah keadaan yang membela atau mencela anakmu, jangan kamu bela, biarkanlah keadaan yang berbicara. Itu. Jadi kisah ini kita bisa mengambil pelajaran yang berharga tentang bagaimana orang tua itu mendidik anaknya. Jangan mudah dibela, jangan mudah, kalau kata orang Jawa, diiloni, dibelai, ditazkiyah, direkomendasi. Biarkan keadaan yang berbicara, biarkan waktu yang menjawab apakah anakmu itu baik ataukah buruk. Itu ya kawan. Ini kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, bahwasanya mereka berdua tahu anaknya itu gak berzina, tapi dipasrahkan kepada keadaan. Biarlah waktu yang menjawab, biarlah keadaan, biarlah fakta yang membungkam seluruh kedustaan. Gak perlu saya, gak perlu orang tua. Kalau anakmu memang baik, keadaan nanti akan memperlihatkan. Kalau memang anakmu itu jelek, keadaan juga yang akan memperlihatkan. Satu bedi, lakal ayyamu ma kunta jahila wa ya'tika bil akhbari ma lam tuzawwidi. Ini pelajaran yang berharga. Makanya jangan suka memuji-muji anaknya. Orang terhormat itu enggak seperti ini. Orang yang afadil, orang-orang yang mulia, bukan kebiasaan mereka itu untuk mengunggul-unggulkan anak, untuk membela-bela anak. Walaupun anaknya benar, piye nek apa anaknya salah? Bagaimana kalau anak itu salah? Karena nanti ada mafsadahnya kalau anak itu sering dibela, sering dimanja, itu nanti mafsadahnya kembali kepada anak itu sendiri. Nanti insya Allah akan datang. Pelajaran berikutnya adalah bahwasanya husnudzon, apa yang kamu ketahui bahwasanya anakmu itu baik, itu tidak cukup sebagai bukti di dalam persidangan. Kalau tidak ada bukti, maka tidak cukup bahwasanya kamu mengetahui bahwasanya anakmu enggak nakal, anakmu baik. Itu kan di mata kamu, itu kan di depan kamu. Kamu enggak tahu apa yang dia lakukan di belakang. Maka di sini Abu Bakar sama Ummu Ruman walaupun tahu bahwasanya anaknya itu tidak seperti itu, ini tidak menutup kemungkinan, membuka. Nambah PK roh aku. Mungkin Aisyah di luar enggak bagus. Makanya mereka berdua memilih untuk tidak menjawab apa-apa. Karena keberadaan husnudzon dari kedua orang tua kepada seorang anak ini enggak cukup untuk menjadi bukti. Maka apalagi kalau ada bukti yang selainnya, terbukti anakmu nakal, kamu enggak boleh membela. Loh, sayang saya tahu anakku enggak seperti itu. Enggak, itu enggak bisa. Apa yang kamu ketahui tentang anakmu itu tidak cukup sebagai bayyinah, apalagi dijadikan melawan bayyinah, terbukti bersalah, kemudian kamu hanya berpendapat, berpegang, bergantung dengan apa yang kamu ketahui di rumah, enggak nakal kok, ya lah di rumah, lah di rumah. Ini ya ikhwan, ini pelajaran yang sangat berharga. Maka apa yang kamu ketahui tentang kebaikan anakmu ini enggak bisa dijadikan sebagai bayyinah dan tidak cukup untuk melawan bayyinah. Maka caranya apa? Pasrahkan. Yombo tat, ni apa anakku nakal, ya terserah. Nah gitu. Jadilah seperti Abu Bakar dan Ummu Ruman di dalam menanggapi kasusnya Aisyah. Terserah Rasulullah, kalau memang terbukti bersalah, monggo. Apa yang kamu ketahui tentang kebaikan anakmu, ini gak bisa kamu sodorkan sebagai bayyinah. Itu. Makanya ikhwan, sudah pernah saya sebutkan dalam sebuah khutbah, untuk mengetahui keadaan anak itu penting. Karena enggak semua orang tua mengetahui keadaan anaknya. Pelajarannya dari ayat apa dulu? Kisahnya siapa? Siapa yang masih ingat? Bahwasanya maklumat tentang seorang anak itu penting. Kalau salah di dalam maklumat, salah dalam meyakini keadaan anak itu bahaya. Ayatnya siapa? Kisahnya siapa yang masih ingat? Hah? Kisahnya Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Ketika Nabi Nuh minta anaknya itu, ya Allah anakku kok enggak diselamatkan? Padahal itu anakku, engkau berjanji untuk menyelamatkan anakku. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, Qala ya Nuhu, innahu laisa min ahlik, innahu amalun ghairu salih, falatas alni ma laisa laka bihi ilm. Pentingnya untuk mengetahui hakikat keadaan anak, dan salahnya mengetahui keberadaan seorang anak ini bisa salah di dalam menanggapi dan mensikapi, dan juga memberikan yang selayaknya untuk diberikan kepada anak tersebut. Makanya ini adalah bab yang sangat penting tentang orang tua harus mengetahui keadaan anaknya yang sesungguhnya. Enggak cukup dengan apa yang mereka ketahui di rumah atau sesuai yang dohir. Makanya maklumat tentang anak itu sangat berharga. Saya kalau mendapatkan informasi tentang anak saya itu saya berterima kasih sekali, karena itu adalah membantu nanti dalam mensikapinya. Membantu di dalam mensikapinya. Kalau kamu enggak mau tahu, enggak mau menerima informasi tentang anakmu, ini nanti akan menjadi malapetaka baik bagi kamu maupun bagi anakmu juga, dan juga bagi masyarakat di sekeliling. Maka belajarlah dari sikapnya Abu Bakar dan Ummu Ruman di dalam menanggapi dan mensikapi Aisyah ketika mendapatkan kasus. Makanya ya kawan, sudah tak bilang hadis ini adalah pelajaran, mengandung pelajaran yang sangat-sangat luas. Hadis ini istimewa, mengandung banyak sekali pelajaran yang berharga. Dars azim, pelajaran yang berharga dalam tata cara membela keluarga, mensikapi keluarga ketika terkena kasus. Dan nanti ada sikap dari Abu Bakar yang sangat istimewa. Maka hadis ini adalah pelajaran yang sempurna dalam masalah istri, masalah suami, masalah anak, masalah mertua, semuanya lengkap dalam hadis ini. Dalam ucapan ini juga terdapat keutamaan bagi Abu Bakar dan juga Ummu Ruman. Dan bahwasannya Abu Bakar itu adalah orang yang benar-benar warok. Ada yang janggal enggak dengan sikapnya Abu Bakar selama ini? Kenapa kalian enggak pernah menanyakan Abu Bakar sikapnya bagaimana, padahal beliau adalah seorang ayah dari Aisyah. Selama sebulan lebih Aisyah digosipkan dengan isu yang dusta, kenapa kita tidak pernah mendengar sepatah kata pun reaksi dari Abu Bakar? Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, semenjak kasus ini dari awal sampai pada kejadian sampai turunnya wahyu, Abu Bakar enggak pernah diriwayatkan satu ucapan pun. Abu Bakar memilih untuk diam. Abu Bakar memilih untuk berhati-hati, enggak terburu-buru dan tergesa-gesa di dalam membela anaknya. Maka tidak ada satupun riwayat tentang ucapannya Abu Bakar, kecuali Abu Bakar itu cuma ngomong gini tok. Ya Allah, tuduhan ini enggak pernah dituduhkan kepada kami semasa kami jahiliyah. Bagaimana mungkin tuduhan ini dituduhkan kepada kami padahal kami sudah masuk Islam? Itu tok, cuma ngomong gitu tok Abu Bakar. Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, antum merujuk Fathul Bari. Abu Bakar tidak pernah diriwayatkan ngomong apapun. Cuma pernah diriwayatkan ngomong sekata, yaitu wallahi ma qila lana hadza fil jahiliyah fama baluna ba'da'an adkhalna fil Islam. Adkhalana Allahul Islam. Sungguh tuduhan ini enggak pernah diucapkan kepada kami semasa jahiliyah. Keluarganya Abu Bakar itu enggak pernah dituduh macam-macam sejak jahiliyah, di zaman jahiliyah. Lah ini bagaimana kami sudah masuk Islam? Bagaimana dengan keadaan kami ketika Allah sudah memuliakan kami dengan Islam? Tentu lebih jauh lagi. Wong mbiyen sek nakal, mbiyen sek jahiliyah enggak pernah kayak gini kok. Apalagi sekarang sudah masuk Islam, sudah Allah muliakan dengan Islam. Cuma itu tok. Satu riwayat dari Abu Bakar As-Siddiq, selama ini sebulan lebih anaknya digadang-gadang, anaknya dijadikan bahan pembicaraan, anaknya dituduh, anaknya diisukan. Abu Bakar gak reaksi apa-apa blas. Gak ada marah, gak ada ngamuk-ngamuk, gak ada memusuhi orang-orang yang menuduh. Karena apa ya, Pak? Ini sebagai bentuk warok, sebagai bentuk hati-hatinya Abu Bakar. Jangan-jangan tuduhannya benar. Engkau tiwas kadung belo, sudah terlanjur bela, ternyata salah. Isin pak, ngamuk-ngamuk duluan bela-bela keluarganya, ternyata terbukti keluarganya salah. Isinnya kayak apa? Malu sekali. Daripada seperti itu, Abu Bakar milih diam selama itu. Baru setelah turun ayat, baru Abu Bakar paling ngamuk, paling reaksinya cuma apa? Memutus sodakoh kepada mistoh. Itu toh paling mentok. Maka ini terdapat keutamaan bagi Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Beliau adalah orang yang sangat warok, tidak tergesa-gesa membela anaknya sampai benar-benar terbukti tidak bersalah. Makanya jangan asal bela saja. Jangan asal membela orang tuamu, jangan asal membela pamanmu, jangan asal membela siapapun sebelum terbukti tidak bersalah. Belajarlah dari Abu Bakar. Selama sebulan lebih Abu Bakar mengurung dirinya dalam diam. Tidak berkata walau sedikit pun, karena sebagai sifat warok, nunggu bebas baru dibela. Daripada nanti sudah terlanjur bela ternyata salah, malu, memalukan, wes salah belo. Itu ya ikhwan. Maka ini juga terdapat pelajaran, jangan buru-buru dalam membela sebelum terbukti pembebasannya. Dalam hadis ini juga, dalam ucapan ini juga terdapat tawakuf, untuk terdiam sebelum mengetahui. Kalau kamu enggak punya ilmunya, tawakufo, diam saja. Tawakuf wala takfu ma laisa laka bi ilm inna sama wal basar wal fuada kullu ulaika kana mas'ula. Maka tadi ikhwan, dalam membela keluarga biarkan fakta yang berbicara, biarkan waktu yang memberikan jawaban. Dan dari sikapnya Abu Bakar dan Ummu Ruman ini juga terdapat pelajaran bahwasannya anak yang baik adalah anak yang terdidik dalam kebaikan, bukan yang terdidik dari pembelaan dan dibesarkan dengan dimanja. Aisyah, padahal beliau adalah perempuan, dalam kasus seperti ini sama sekali tidak dibela sama Abu Bakar, dibiarkan. Ini sebagai pendidikan bagi anak. Anak itu kalau dibiasakan, dibela, dibiasakan untuk dimanja, nanti besarnya itu juga dia akan terbiasa. Dia hanya akan mengatakan pak, bu, pak, bu, pak, bu. Gak bisa mandiri. Tuman, kalau kata orang Jawa. Tuman itu terbiasa. Nanti tuman malah. Nanti malah terbiasa dia minta pembelaan. Itu ya kawan, laki-laki itu tidak mengandalkan orang tuanya. Innamal fata man yakuluha anadha laisal fata man yakulu kana abi. Itulah didikan yang benar. Jadi kalau kamu ingin anakmu itu menjadi baik, didiklah dengan kebaikan. Jangan dikasih pembelaan, jangan suka dimanja, jangan suka dibela-bela. Nanti malah kebiasaan minta dibela sama orang tuanya. Itu bukan pendidikan yang bagus. Saya ini sejak kecil gak pernah dibela sama orang tua saya. Saya setiap dipukul orang gitu ya, saya pulang ngadu ke ayah, ya saya tadi dipukul orang, malah saya yang dimarahi. Kok kamu dipukul orang, kok bilang orang tuamu? Pukul sendiri. Dididik seperti itu ya ikhwan. Dan juga menurut keluarga saya itu aib sekali membela anak itu. Membela anak itu aib sekali. Membela-bela anak. Makanya ketika anakmu salah itu aib sekali kalau kamu bela. Walaupun benar, sudah gak usah dibela-bela di depannya. Nanti malah kebiasaan. Makanya sekarang juga tak terapkan kepada anak saya seperti itu. Kalau anak saya salah atau punya masalah dengan orang luar, gak pernah saya bela. Apalagi kalau masalah sama guru, Malik kemarin masalah sama gurunya, malah tak hajar malah. Kalau punya masalah sama gurunya kok berani. Kalau bilang ke saya, dia punya masalah dengan gurunya atau berani sama gurunya, malah dia yang tak hajar. Itu sebagai pendidikan yang bagus ya ikhwan. Seperti itulah, mendidik anak yang benar. Biar tidak terbiasa meminta pembelaan dan manja. Ini pelajaran dari kisahnya Abu Bakar dalam menanggapi kasusnya Aisyah radhiyallahu taala anha, di mana Abu Bakar di sini membiarkan, tidak bisa membela apa-apa. Lagi pula ini adalah urusan rumah tangga, sehingga orang tua enggak bisa ikut campur banyak dalam hal ini. Cukup mengatakan wallah la adri ma aqul, saya enggak tahu apa yang harus bisa saya katakan. Maka jadi mertua juga jangan kemudian gegabah di dalam mengikuti atau mengurusi, mencampuri rumah tangga anaknya, karena itu juga berbahaya. Sudah berapa hari kita ambil hadis ini? Berapa? Pertemuan yang keberapa ini? 15. 15 ini ya. Ini sudah hari ke-17, libur 2 hari, sudah 15. Semoga nanti waktunya cukup untuk menyelesaikan hadis ini. Semoga pelajaran-pelajaran tadi bermanfaat bagi kita semua. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu.